فتاوى الحج. فتوى فتوى إبادة حجي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: تزوجت أختي وهي في الأربعين ولم تحج ولم يحججها الزوج ويسوف بها ويماطل، هل تسقط عنها الفريضة؟ لا، ما دام عندها محرم من محارمها فلا تسقط عنها الفريضة، ولا يحل لزوجها أن يمنعها من حج الفريضة، كما لا يمنعها من فرض الصلاة وفرض الصيام، لا يمنعها من فريضة الحج، بل عليه أن يسمح لها وأن يساعدها إذا كانت تحتاج إلى مساعدة، وتعاونوا على البر والتقوى، فهذا من الإحسان إليها والإعانة على البر والتقوى. نعم. Ada orang bertanya, saudariku telah menikah pada usia 40 tahun sedangkan dia belum sempat menunaikan ibadah haji. Suaminya pun belum memberangkatkannya dan terus mengundur-undur untuk menunaikan ibadah haji, bahkan menangguhkannya. Apakah kewajiban hajinya gugur? Kemudian Syekh Fadlan Fauzan hafizahullahu taala menjawab, "Tidak, tidak gugur. Selama dia masih memiliki mahram, maka tidak gugur kewajiban haji darinya, dan tidak boleh bagi suami melarangnya untuk mengerjakan kewajiban haji sebagaimana ia tidak diperbolehkan melarangnya dari kewajiban mengerjakan salat, kewajiban mengerjakan puasa, demikian juga ia tidak diperbolehkan melarangnya dari menunaikan kewajiban haji. Akan tapi wajib baginya, bagi suami tersebut untuk memberikan izin kepadanya dan membantunya jika istrinya membutuhkan bantuannya, karena ada perintah untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, dan ini termasuk berbuat baik kepadanya dan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Wallahu ta'ala a'lam."